Dalam doa, dalam nada, ku persembahkan cintaku, ku persembahkan anganku. Dalam harap takkan hilang, nada-nada terindah, rasa-rasa terdalam. Anganku, Tuhan sampaikan kita pada lembaran samar. Sejuknya hawaku bila di dekatmu, ku ingin berada selalu bersama. Berikan semua restumu ada, izinkan kita melewati segala suka dan duka bersama. Jaga dia sama ku tak di sampingnya. Ku persembahkan cinta, rasa-rasa terdalam. Sejuknya hawaku bila di dekatmu, ku ingin berada selalu bersama. Berikan semua restumu adakan lindungan, izinkan kita di segala suka dan duka bersama. Jaga dia sama ku tak di sampingnya. Bersama jaga dia sama.